Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, wa fi sahihaini. Dan berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau yang di sini masih melanjutkan mengenai pembahasan hadis yang ke-18 dari hadis yang terdapat dalam Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Kita melanjutkan ya, wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, adznaba 'abdun dzamban faqala, ya, seorang hamba itu yang berbuat dosa, kemudian dia berkata, Rabbi, ya wahai Rabbku, inni amiltu dzamban faghfirli, ya sesungguhnya saya telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allahu, ya maka kemudian Allah, ya subhanahu wa ta'ala berfirman, alima abadi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu bidhambi. Ya, hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang dapat mengampuni dosanya. Ya, wa ya'khudhu bidhambi. Ya, dan juga dapat membalas perbuatan dosa. Qad ghafartu li 'abdi thumma adznaba dzamban akhara, atau qad ghafartu li 'abdi, ya sungguh aku telah mengampuni dosanya, thumma adznaba dzamban akhara, ya kemudian ya hamba tersebut itu melakukan dosa yang lainnya, faqala rabbi, ya inni 'amiltu dzamban faghfirli, kemudian dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya saya telah mengerjakan suatu dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya alima abadi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ya, hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga dapat membalas dosa. Qad ghafartu li 'abdi, ya sungguh aku telah mengampuni hambaku ini. Ya. Kemudian thumma adznaba dzamban tsalitsan. Ya. Kemudian hamba tersebut kembali berbuat dosa yang ketiga kalinya. Faqala, maka dia berkata, "Rabbi, inni 'amiltu dzamban faghfirli." Wahai Rabbku, ya, sungguh aku telah mengerjakan suatu dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alima abadi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Hambaku ini mengetahui ya, bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga dapat membalas dosa. Ya, maka kemudian kembali, qad ghafartu li'abadi. Ya, sungguh aku telah mengampuni hambaku ini. Thumma adznaba dzamban. Ya. Kemudian ya hamba ini kembali berbuat dosa lagi. Faqala, ya kemudian hamba tersebut berkata, ya Rabbi adznabtu dzamban faghfirli. Ya wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Faqala Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhamba wa ya'khudhu fihi qad ghafartu li abdi falya'mal abdi ma syaa. Ya. Maka hambaku ini mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan juga dapat membalas dosa. Ya sungguh aku telah mengampuni dosanya, maka hambaku itu boleh berbuat apa yang dia ya inginkan. Ya, maksudnya apa? Yakni madama ala hadhil hali. Ya, maksudnya adalah selama dia masih ada dalam keadaan ini. Ya, keadaan yang bagaimana? Kullama adznaba dzamban istaghfara minhu. Ya, setiap dia berbuat dosa kemudian dia langsung memohon ampun kepada Allah. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu binahwihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dengan yang sejenisnya. Wa fit Tirmidhi, dan dalam ya, Sunan At-Tirmidhi, min hadithi Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ma asarra man istaghfara. Ya, atau ma asarra man istaghfara walau ada fil yaumi sab'ina marratan. Ya. Man istighfar, orang yang beristighfar itu ma asorro, ya tidak dianggap terus menerus, ya tidak dianggap terus menerus walau ada fil yaumi, ya tidak dianggap terus menerus berbuat dosa, ya walau ada fil yaumi sab'ina marratan, ya walaupun orang tersebut itu dalam sehari itu kembali melakukan dosa tersebut sebanyak 70 kali. Diasalkan kemudian dia beristighfar, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang melakukan dosa tersebut terus-menerus. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidhi. Wa qala hadha hadithun gharibun. Ya walaysa isnaduhu bilqawiyyi. Dan beliau, ya At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala berkata, ini adalah hadis yang gharib. Ya, artinya dalam satu tabaqah itu hanya satu orang saja yang meriwayatkan. Walaysa isnaduhu bilqawiyyi. Ya, dan sanadnya itu tidak kuat, isnadnya tidak kuat. Wada'afahu syaykhul albaniyu fi sahihil jami'i. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala itu mendhaifkan hadis ini dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'. Aqulu, ya maka Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala berkata, wa qad dzakarahu Al-Hafiz bin Hajarin fi Fathil Bari. Ya, tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan hadis ini dalam Fathul Bari. Wa dzakara anna isnadahu hasanun. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa hadis ini itu sanadnya hasan. Kita kembali ke atas. Wa rawa Ibnu Abi Dunya. Dan ya, Ibnu Abi Dunya beliau meriwayatkan An Aliin, ya dari Ali, qala, ya beliau berkata, khiyarukum kullu mufattanin tawwabin. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah orang yang berdosa, namun kemudian bertaubat. Qila, ya maka kemudian ada yang bertanya, fa in ada, ya walaupun dia mengulang-ulangnya, qala, ya kemudian Ali, radhiyallahu anhu berkata, yastaghfirullaha wa yatubu. Ya, orang yang berdosa tersebut memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat, ya, atau Ali berkata, ya, orang tersebut memohon ampun kepada Allah dan juga bertaubat. Qila fa in ada, ya, maka jika dia mengulangi dosa tersebut, qala yastaghfirullaha wa yatubu. Ya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Qila fa in ada, ya, kemudian ada yang bertanya lagi, walaupun dia mengulangi perbuatan dosa tersebut, yastaghfirullaha wa yatubu. Ya, dia memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Qila hatta mata, ya, kemudian ya ditanyakan lagi, ya, sampai kapan? Qala, ya, kemudian Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, hatta yakuna syaitanu huwal mahsura. Ya, sampai setanlah yang dibuat menjadi orang yang mahsur, ya, menyesal. Kemudian ya, tadi catatan kakinya fi kitabit taubati, ya, riwayat Ibnu Abi Dunya, ini dapat dilihat di kitab At-Taubah. Kemudian wa kharraja Ibnu Majah min hadits Ibnu Mas'udin, ya, dan Ibnu Majah itu meriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud secara marfu'an, secara marfu'. At-ta'ibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Ya, orang yang bertaubat dari dosa itu sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa. Ya, yang hadis ini akhrajahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya. Wa fihi inqita'un baina Abi Ubaidata Ibni Abdillah Ibni Mas'udin wa baina abihi. Namun di sini ada inqita'. Ya, terdapat putusnya sanad di antara Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud wa baina abihi, dan ayahnya. Rawil hadithi, ya, yaitu perawi hadith. Wahada mujibun lidha'fihi. Ya, hal ini yang menjadi konsekuensi dalam pendu'ifan hadis ini. Lakinnahu qad yataqawwa bimaja'u'i turuqihi. Ya, akan tetapi hadis ini itu ada yang menguatkan. Ya, karena ada berbagai macam jalur periwayatan. Ya, walidha ya hakama syaikhul albaniyu bihasanihi bimajmu'i turuqihi. Ya, maka Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menghukumi hadis ini sebagai hadis hasan, ya, dengan mengumpulkan semua jalur periwayatannya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Undur ad-da'ifata. Ya, ini dapat dilihat pembahasan lebih lanjut dalam kitab Ad-Da'ifah. Kita lanjutkan. Wa qila lil-hasani. Ya, dan ya, ada orang yang berkata kepada Al-Hasan, ala yastahyi ahaduna min rabbihi. Ya, tidakkah ya, salah seorang dari kami itu malu kepada Rabbnya? Yastaghfiru min dhunubihi thumma ya'udu. Ya, karena dia memohon ampun terhadap dosa-dosanya, namun kemudian dia melakukan kembali dosa tersebut. Thumma yastaghfiru, thumma ya'udu. Ya, kemudian kembali memohon ampun, kemudian kembali melakukan dosa tersebut. Faqala, ya, maka Al-Hasan rahimahullah berkata, wadda syaitanu lau zafiro, ya, zafiro minkum bihadihi. Ya, jadi setan itu berkeinginan sekiranya ya, zafiro, ya, faza, maksudnya menang dari kalian dengan cara seperti ini. Fala tamallu minal istighfari. Ya, maka janganlah sampai kalian bosan untuk beristighfar, yaitu memohon ampunan. Kemudian wafil musnadi, ya, di dalam al-musnad, min hadithi Abdullah ibn Amrin. Ya, dari hadith Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhum huma, ya, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, irhamu turhamu. Ya, kasihilah maka engkau akan dikasihi. Waghfiru yughfar lakum. Ya, dan maafkanlah maka engkau akan diampuni. Kemudian wailul lil musirrina alladhina yasirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna. Ya, celakalah orang yang tidak memperdulikan nasihat dan celakalah orang yang terus-menerus melakukan dosa padahal mereka mengetahui. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Ahmadu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa dzakarahu Syaikhul Albani fi Shahihati. Ya, dan Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini dalam kitab beliau As-Shahihah. Wa qala an isnadihi, dan beliau berkata mengenai sanad hadis ini, hadza isnadun sahihun rijaluhu kulluhum thiqatun. Hadis ini sanadnya sahih dan seluruh perawatnya itu thiqah. Kemudian wa fussira aqma'ul qawli. Ya, kemudian tadi dalam hadis ada aqma'ul li aqma wailul li aqma'il qawli. Oh ya, tadi belum terbaca ya. Jadi irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum wailul li aqma'il qawli. Ya, celakalah pada orang yang tidak mempedulikan nasihat, baru wailul lil musirrina alladhina yasirruna ala ma fa'aluhum fa'alu wahum ya'lamun. Ya, irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum wailul li aqma'il qawli wailul lil musirrina alladhina yasirruna ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Ya, kasihilah maka engkau akan dikasihi, maafkanlah maka engkau akan diampuni. Celakalah orang yang tidak memperdulikan nasihat, ya, dan celakalah orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, ya, dalam keadaan mereka mengetahui. Maka untuk kata aqma'ul qaul tadi, wa fussira aqma'ul qauli, ya, aqma'ul qaul itu ditafsirkan sebagai man kanat udhunahu kal qum'i, ya, yang orang yang kedua telinganya itu ya budek, ya, tidak mendengar. Ya, lima yasma'u minal hikmati wal mau'izatil hasanati. Ya, karena tidak mau mendengarkan ya hikmah dan juga al mau'izatul hasanah. Ya, nasihat yang baik. Fa idza dakhala syai'un min dzalika fi udhunihi kharaja minal ukhra. Kalau misalnya ya, kalimat hikmah atau nasihat yang baik tersebut masuk ke salah satu telinganya, maka keluar dari telinga yang lain. Walam yantafi' bisyai'in mimma sami'a. Ya, dia tidak mendapatkan manfaat apapun dari apa yang ia dengar. Kemudian, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata. Ya, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Qad yuradu bil hasanati, ya, yang dimaksud dengan kebaikan di sini, at-taubatu min tilkas sayyi'ati, yaitu taubat dari keburukan yang dilakukan di awal tadi. Wa qad yuradu, ya, tadi bisa jadi maksud ya qad yuradu, ya, bisa jadi yang dimaksud dengan hasanah itu adalah at-taubah, ya, taubat dari keburukan tersebut. Wa qad yuradu ma huwa a'ammu minat taubati. Dan bisa jadi yang dimaksud dengan al-hasanah di sini itu lebih umum daripada at-taubah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya, dalam surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah salat pada ya, kedua tepi, yang tarafai. Kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa kharrajal imamu Ahmadu wa Abu Dawuda wa Tirmidhiyu wa Nasa'iyu wa Ibnu Majah. Dan Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dan At-Tirmidhi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah, ya, mereka semua meriwayatkan min hadithi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, ya, dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min rajulin yudhnibu dhamban, ya, tidaklah seorang itu melakukan suatu dosa, thumma yakumu fayatatahharu, ya, kemudian dia, ya, qama yakumu, ya, kemudian berdiri, kemudian bersuci, ya, berwudu, thumma yusalli, ya, kemudian dia melakukan salat, thumma yastaghfirullaha, ya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, ya, melainkan Allah pasti akan mengampuni baginya. Thumma qara'a hadhil ayata, ya, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan, ya, fahisyah, keji, atau menzalimi dirinya sendiri, yang mereka ingat akan Allah, kemudian memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Itu di Al-Imran ayat 135. Kita lihat catatan kaki, ya, akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidhiyu wa Nasa'iyu fil Kubra wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, kemudian Al-Imam At-Tirmidhi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubara. Ya, kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumullahu. Kemudian waqad dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Hajarin fit Tahdzibi. Ya, dan Ibnu Hajar rahimahullah itu menyebutkan hadis ini dalam At-Tahdzib. Fi tarjamati, ya, Asma ibn al-Hakami al-Fazariyyi. Ya. Dalam, ya, terjemah, ya, riwayat atau biografi dari Asma bin al-Hakam al-Fazari, thumma qala, ya, kemudian Ibnu Hajar rahimahullahu taala berkata, hadzal haditsu jayyidul isnadi. Ya, hadis ini itu sanadnya itu jayyid, ya, baik. Wa shahahahu al-Albani fi sahih at-Targhib. Dan Al-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala itu mensahihkan hadis ini dalam Sahih at-Targhib. Kemudian kita kembali ke atas, wa fi sahih Muslimin, dalam Sahih Muslim, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Utsman radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a, ya, barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya tersebut, kemudian kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai keluar dari, ya, bawah kuku-kukunya. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun jiddan. Ya, dan hadis-hadis yang seperti ini, ya, dalam pembahasan ini itu ada sangat banyak. Ya, yang semakna dengan ini itu ada sangat banyak. Waqala Malik bin Dinarin, dan Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-buka'u 'alal khati'ati, ya, menangisi suatu kesalahan, yahuttul khotoya, dapat menggugurkan dosa, kama tahuttur riyahul waraqal yabisa, ya, sebagaimana angin itu dapat, ya, menggugurkan al-waraqal yabisa, ya, daun yang kering. Kemudian waqad ikhtalafan nasu fi mas'alataini, ya, dan ya, terdapat perbedaan pendapat, ya, di antara ulama atau di antara manusia dalam dua perkara. Ihdahuma, yang pertama, hal tukaffirul a'malus salihatul kaba'ira was-shagha'ira, apakah amalan salih tersebut dapat, ya, menghapuskan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil, am la tukaffiru siwas-shagha'iri, atau yang dihapuskan itu, atau dia tidak bisa menghapuskan selain yang dosa kecil. Ya, artinya dia tidak bisa menghapuskan yang dosa besar. Ya, ada perbedaan pendapat di sini. Faminhum, ya, maka di antara mereka, man qala, ada yang berkata, la tukaffiru siwas-shagha'iri. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa amalan soleh tadi itu hanya bisa menghapuskan yang dosa kecil saja. Wa ammal kaba'iru fala budda minat taubati. Ya, adapun dosa-dosa besar, maka, ya, tidak bisa tidak harus, ya, melakukan taubat. Li'annallaha amarul ibadah bittaubati. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Wa ja'ala man lam yatub zaliman. Ya, kemudian beliau, Allah subhanahu wa ta'ala itu menganggap orang yang tidak bertaubat sebagai orang yang zalim. Wattafaqatil ummatu ala anna taubata fardun. Ya, dan umat Islam itu ittafaqa, ya, bersepakat bahwa yang namanya taubat itu hukumnya fardu. Wal fara'idu la tu'adda illa biniyatin wa qasdin. Ya, dan sesuatu yang fardu, wajib, itu tidak bisa dilaksanakan, ya, melainkan dengan niat dan kesengajaan. Ya, niat dan kesengajaan. Walau kanatil kaba'iru taqa'u mukaffaratan bil wudu'i. Ya. Kalaulah yang namanya dosa-dosa besar itu dapat dihapuskan dengan wudu, wassolati, dan juga dengan sholat, wa ada ibaqiyati arkanil islami, dan juga, ya, rukun-rukun Islam yang lain, lam yuhtaj ilat taubati, ya, maka taubat itu tidak diperlukan, ya, kalau bisa dihapus dengan wudu, ya, dengan sholat dan amalan-amalan yang ada di rukun Islam, ya. Wa hadza batilun bil ijma'i, maka pendapat seperti ini itu pendapat yang batil berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa aidan, ya, dan juga falau kufiratil kaba'iru bi fi'lil fara'idhi, ya, dan jika dosa-dosa besar itu dapat dihapuskan dengan mengerjakan ibadah yang fardu, lam yabqa li ahadin dhanbun yadkhulu bihin nara idza ata bil fara'id, maka tidak akan tersisa, ya, satu dosa pun yang dapat menyebabkan seorang masuk neraka selama dia masih mengerjakan ibadah-ibadah fardu tadi. Wa hadza yushbihu qaulal murji'ati, maka yang seperti ini itu, ya, yushbihu qaulal murji'ati, ya, menyerupai ucapan dari murji'ah, ya, wa huwa batilun, dan ini adalah pendapat yang batil. Hada ma dzakarahu Ibnu Abdil Barri fi Kitabit Tamhid. Ya, maka hal tersebut itu dituliskan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab At-Tamhid. Wa haka ijma'al muslimina ala dzalika. Ya, dan beliau menghikayatkan ijma'nya ya, para kaum muslimin terhadap hal tersebut. Wastadalla alaihi bi ahaditsa. Yang beliau itu berdalil dengan beberapa hadis. Minha di antara hadis tersebut qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salawatul khamsu. Ya, salat lima waktu. Kemudian wal jumu'atu ilal jumu'ati. Ya, dan dari satu Jumat hingga Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan satu Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima, ya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Maka semua tersebut, ya, antara lima waktu sholat, kemudian antara Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, itu menjadi penggugur, ya, penggugur dosa yang dilakukan di antara waktu-waktu tersebut. Majtunibatil kabairu. Nah, di sini syahidnya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Ini yang menunjukkan bahwa dosa besar itu ya, tidak dapat dihapuskan dengan amalan-amalan tadi. Wa huwa mukharrajun fi sahihaini min hadithi Abi Hurairata. Hadis ini itu diriwayatkan dalam kitab Sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah. Kita lihat catatan kaki, laisa fi sahihaini wa innama huwa fi sahihi Muslimin faqat. Yang menurut Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu taala, hadis ini tidak ada di sahihain. Namun hanya terdapat dalam Sahih Muslim saja. Wa hadza yadullu ala anna al-kaba'ira la tukaffiruha hadhil fara'id. Hal ini menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak dapat dihapuskan hanya dengan ibadah-ibadah fardu saja. Ya, tidak berbeda dengan dosa kecil tadi. Kemudian wa qad haka banu Athiyyata fi tafsirihi. Ya, dan Ibnu Athiyyah dalam tafsir beliau itu menghikayatkan fi ma'na hadzal haditsi qaulaini. Ya, ada dua pendapat terkait dengan makna hadis ini. Ahaduhuma, yang pertama, wa hakahu an jumhuri ahli sunnati. Ya, beliau menghikayatkan dari jumhur ulama ahlus sunnah. Annajtinabal kabairi syartun litakfiri hadhil fara'idi lissagha'iri. Ya, bahwa menjauhi dosa besar itu adalah syarat wajib. Ya, atau syarat, ya, syarat supaya ibadah-ibadah fardu tadi dapat menghapuskan dosa kecil. Fa illam tujtanab, kalaulah dosa-dosa besar tersebut tidak dijauhi, lam tukaffir hadhil fara'idu syai'an bil kulliyati, maka ibadah-ibadah fardu tersebut tidak akan dapat menghapuskan, ya, apapun secara keseluruhan. Artinya dosa kecil pun tidak dapat. Ya, syaratnya harus menjauhi dosa besar. Wathani, kemudian yang kedua, annaha, ya, kita lihat maksud annaha, annaha ay al-a'malus salihatul madhkuratu. Bahwa tadi yang disebutkan, amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu fi hadithi as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati ila akhirihi, yaitu sholat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, tadi Ramadan ke Ramadan. Tukafirus soghairu mutlaqan. Ya, pendapat yang kedua bahwa itu dapat menghapuskan dosa kecil secara mutlak. Wa wala tukaffirul kabaira, akan tetapi tidak dapat menghapuskan dosa besar. Wa in wujidat, ya, lakin bisyarti taubati minas sagairi. Ya, kalaupun misalnya dapat menghapuskan, ya, atau menggugurkan, tapi ada syaratnya, yaitu syaratnya taubat dari dosa-dosa kecil. Wa adamil israri alaiha, ya, dan tidak melakukan dosa kecil tersebut secara terus-menerus. Wa rajjaha hadzal qawla wa hakahu 'anil Hudzaqi. Ya, dan Ibnu Athiyyah rahimahullahu taala menguatkan pendapat ini, ya, bahwa ibadah wajib itu dapat menghapuskan semua dosa kecil secara mutlak. Ya. Dan beliau meriwayatkan dari ya orang-orang yang berilmu, atau ini nama orang, ya, wallahu a'lam. Kemudian wa qauluhu, ya, dan ucapan beliau yang berkata bi syarti taubati minas saghairi wa adamil israri alaiha, itu taubat dari dosa kecil dan tidak terus-menerus mengulanginya. Muraduhu, yang dimaksud di sini, annahu idza asarra 'alaiha sarat kabiratan. Ya, maksudnya jika ini dilakukan terus-menerus, maka dosa kecil itu menjadi dosa besar. Fala tukaffiruha al-a'malu, dan amalan-amalan soleh tadi tidak dapat menghapuskannya. Wal qaulul awwalu, ya, dan pendapat yang pertama tadi, alladhi hakahu gharibun. Ya, itu adalah pendapat yang jarang kami dengar. Ma'a annahu hukiya an Abi Bakrin Abdil Aziz ibn Ja'farin min ashabina mithluhu. Ya. Padahal ini dihikayatkan dari Abu Bakar Abdul Aziz bin Ja'far, ya, yaitu salah seorang sahabat kami, ya, atau mungkin ulama dari madhab Hambali yang semisal. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.